أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ahlus sunnah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hinna tanazu wal ikhtilaf amalan biqali ta'ala fa in tanazatum bi syai'in fa rudu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dalika khairu wa asru ta'wila. Ahlus sunnah itu cirinya orang yang legowo, lapang dada. Kalau dia terjadi perselisihan di dalam segala permasalahannya dan perbedaan di dalam segala masalah kehidupannya, baik ibadah, akhlak, adab, dia mengembalikan dengan apa yang dikatakan Allah dan apa yang diperbuat Rasulullah. Gampang ya. Kok ini beda pak antara kelompok ini dengan kelompok ini? Gampang, lihat bagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Perhatikan Rasul, berbuat tidak? Perhatikan para sahabat, berbuat tidak, beribadah enggak seperti itu. Nah, selesai. Ada yang mau contoh? Apa mau contoh? Apa yang jadikan keumuman mereka? Tahlilan? Gampang. Pak, kata mereka itu ada dalilnya. Ya, afdhalul dzikr la ilaha illallah. Iya, kalau ucapannya la ilallah saja. Tapi kalau ucapannya adalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falah, Qul huwallahu ahad bareng-bareng, kemudian ditambahi ila qudrati, summa ila ruhi ila akhiri, tahlil. Antum lihat Rasul bagaimana, ada enggak? Para sahabat ada enggak? Imam yang empat itu aja enggak ada. Berarti itu suatu yang muhdats, suatu yang baru. Hatta yang membagi sendiri Imam Syafi'i, ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Pernah beliau membuat bid'ah. Pernah menjumpai dalam kitabnya Al-Um, Risalah, ajaran-ajaran yang baru, tidak pernah. Ya. Ini pentingnya kita yafidin azakullah. Ketika kita berselisih, gampang. Lihat bagaimana Rasul dan para sahabat, kemudian para imam. Maka orang Indonesia ini, kalau benar-benar Syafi'i, Ahlus Sunnah. Ya. Tapi kalau Syafi'i plus yaiku, ya, ya. Allah Ta'ala sawab. Allah yang akan menilai nanti. Ya. Seperti wahbidin al-sabullah. Demikian juga bagi kita yang masih ngaji mundur mandir, ya, harus teliti benar. Jangan sampai tertipu dengan pengakuan ataupun banyaknya. Nanti akan dibahas di masalah jahiliyah ini. Di antaranya ciri-ciri orang jahiliyah itu menganggap benar itu banyaknya. Nah, nanti akan dibahas statement itu, baru dijabarkan. Jadi yang kil, al-kilah, ya, yang sedikit itu dianggap enggak dilihat kalau zaman jahiliyah itu. Tapi itu diselisih oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam ciri-ciri al-sunnah. Mereka apa? Al-ghuraba. Innal Islam badaan ghoriban wa sayadu ghoriban kama badaa fadu balil ghuraba. Ya, cirinya malah sedikit karena di zaman yang banyak perselisihan ini. Ini fafidin al-sabullah. Sehingga ketika seorang beriktilaf, ya, bertanazu, berbeda, dia harus lihat bagaimana Al-Quran Sunnah, penjelasan para imam. Kemudian dia ambil yang paling rajih. Sebagaimana firman Allah, فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُضُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Disebutkan yang demikian itu yang akibatnya baik. Kalau orang mau seperti itu semua ilmiah, akibatnya baik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini fidna jazakumullah. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga kita termasuk dari Ahlus Sunnah dan tidak hanya pengakuan, ya. Walaupun mungkin banyak dari ikhwah yang mengaku salaf, ana salafi, ana Ahlus Sunnah, ana Ahlul Hadis, Yang terpenting adalah bagaimana hakikatnya. Ini yang jadi patokan. Ya. Ini yang fidan al-sabullah.